Wa yundabu lidakhilil khala'i ayuqaddima yasarah. Disunahkan bagi seorang yang ingin masuk ke dalam jamban mendahulukan kaki kiri terlebih dahulu. Jadi khala ini artinya jamban ya. Wa yaminahu lin shirafih, dan mendahulukan kaki kanan saat keluar dari jamban atau khala. Bi aksil masjid. Kesunahan ini lawan atau kebalikan dari kesunahan masuk dan keluarnya masjid. Jadi kalau masjid masuknya kaki kanan, keluar kaki kiri. Kalau jamban atau khala itu masuknya kaki kiri dan keluar dengan kaki kanan. Hukum ini berlaku walaupun masuk ke dalam jamban tidak bertujuan untuk buang air. Jadi mencakup pula masuk jamban untuk mengambil atau untuk meletakkan sesuatu. Jadi walaupun masuk ke dalam jamban tidak bertujuan untuk buang air, kesunahan ini juga berlaku. Lalu di kata khola, ya, kata khola ini artinya adalah tempat kosong yang dialihfungsikan untuk bangunan yang disediakan untuk buang air. Di dalam bahasa kita disebut dengan jamban ya. Dan menurut satu ulama ahli hadis yang bernama Tirmizi, At-Tirmizi, kata khola adalah nama setan yang ada di dalam jamban. Jadi di dalam jamban ada setan, yang setan itu bernama khola. Jadi menurut Tirmizi, tempat ini, tempat yang disediakan untuk buang air, ini dinamai dengan nama setan yang ada di dalamnya. Jadi suatu tempat, tapi tempat itu dinamai dengan nama setan yang ada di dalamnya, yaitu khola. Itu menurut versi dari Tirmizi. Lalu kesunahan ini, kesunahan mendahulukan kaki kiri saat masuk dan kaki kanan saat keluar, ini berlaku walaupun buang air tidak di tempat yang disediakan untuknya. Jadi tidak hanya berlaku di bangunan yang disediakan untuk buang air saja, tetapi berlaku juga di sohro atau tanah lapang ya. Dan kesunahan ini dilakukan saat sudah mendekati tempat yang akan digunakan untuk buang air. Jadi kalau buang airnya di tanah lapang itu tentunya tidak ada pintunya ya, tidak ada pintu. Jadi kapankah harus melakukan kesunahan ini, yaitu di saat sudah mendekati tempat yang akan digunakan untuk buang air. Dan ukuran dekat itu dihitung setelah menentukan tempat. Jadi setelah tempatnya ditentukan, lalu baru ada kesunahan untuk mendahulukan kaki kiri. Kemudian kalau jambannya luas, jadi ruang buang air yang luas, bangunan yang digunakan untuk buang air tetapi bangunannya sangat luas, itu kesunahannya dilakukan saat masuk pintu ya, saat masuk ke pintu dan sampai ke tempat duduk. Jadi masuk ke dalam bangunan itu belum disunahkan menggunakan kaki kiri untuk masuk, kesunahannya setelah masuk ke dalam pintu yang di dalamnya terdapat tempat duduk ya, tempat duduk untuk buang air. Kemudian mengenai dalil dari kesunahan ini adalah berdasarkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, bahwa beliau meriwayatkan sabda Nabi yang berbunyi, seorang yang melangkahkan kaki kanannya terlebih dahulu saat masuk ke jamban, maka ia akan diberi cobaan berupa kemiskinan. Jadi ubtuliya bil fakri. Jadi ternyata walaupun ini seakan-akan kesunahan yang remeh ya, seakan-akan kesunahan yang ringan sekali, tetapi dalam hadis itu dampak dari tidak melakukan kesunahan ini adalah diberi cobaan berupa kemiskinan. Lalu tentang kesunahan ini itu juga masuk di dalam kaidah umum ya, kaidah umum tentang kesunahan mendahulukan anggota kanan atau anggota kiri. Jadi kaidah itu adalah disunahkan menggunakan bagian kanan setiap melakukan perbuatan yang mulia, mimba bitakrim, hal-hal yang mulia atau tempat-tempat yang mulia. Dan sebaliknya, setiap melakukan hal-hal yang kotor, maka disunahkan menggunakan bagian kiri ya. Jadi kalau buruk disunahkan kiri, kalau baik disunahkan kanan. Mengapa disunahkan kiri di saat buruk? Karena memang bagian kiri lebih sesuai dengan kotoran ya. Yang lebih sesuai dengan kotoran itu bagian kiri. Lalu bagi tempat yang tidak ada kemuliaan dan juga tidak kotor. Jadi tadi kaidahnya kalau tempatnya mulia kaki kanan dahulu, kalau tempatnya kotor kaki kiri dahulu saat masuk. Tapi sekarang andai kata ada tempat yang tidak mulia dan juga tidak kotor. Contohnya semisal rumah ya, rumah itu kalau rumahnya bersih berarti tidak termasuk kotor. Tetapi kalau rumah orang biasa itu tentunya juga tidak termasuk tempat yang mulia ya, kalau rumah orang biasa. Kalau ada tempat yang demikian itu menurut wajah yang lebih benar, menurut pendapat Aujah, hal itu disamakan dengan masjid ya, disamakan dengan masjid artinya hukumnya disunahkan untuk mendahulukan kaki kanan terlebih dahulu. Jadi kesunahan mendahulukan kaki kanan di saat masuk itu mencakup juga tempat yang netral, netral dalam arti tidak termasuk mulia dan tidak juga termasuk kotor. Kemudian di dalam kitab Nihayatul Muhtaj, karangan dari Romli, Imam Romli, di dalam kitab itu dijelaskan bahwa jika ada dua tempat mulia, ada dua tempat mulia yang tersambung. Tersambung dalam arti kalau keluar dari tempat pertama itu sekaligus masuk ke tempat kedua. Ya, jadi kalau ada dua tempat mulia yang sambung atau dua tempat yang kotor, dua tempat yang kotor dan bersambung. Gambarannya seperti tadi. Maka bagaimana kesunahan keluar dari tempat satu? Jadi kalau keluar dari tempat yang satu sekaligus masuk ke tempat yang lain, itu bagaimana kesunahannya? Ini dibahas di dalam kitab Nihayatul Muhtaj. Menurut Imam Romli, kesunahan ini berlaku untuk tempat pertama ya. Menurut di kitab Nihayatul Muhtaj ini berlaku untuk tempat pertama. Jadi kalau ada dua tempat yang mulia, tentunya masuk pertama itu menggunakan kaki kanan ya. Kalau keluar dari tempat pertama dan sekaligus masuk di tempat kedua, dan tempat kedua juga mulia, itu menurut Romli masih tetap disunahkan keluar dengan kaki kiri. Walaupun keluar dari tempat pertama itu sekaligus masuk ke tempat kedua, karena Imam Romli ini memenangkan tempat yang pertama. Kalau kotor berarti sebaliknya ya, keluar dari tempat kotor sekaligus masuk ke tempat kotor yang lain, itu kesunahannya keluarnya menggunakan kaki kanan. Mengapa demikian? Sebab masuknya sudah menggunakan kaki kiri ya. Masuknya sudah menggunakan kaki kiri, lawan dari kesunahan yang ada di masjid. Akan tetapi di dalam kitab yang lain, yaitu Tuhfatul Muhtaj, rival beliau yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami, Ibnu Hajar Al-Haytami berpendapat terkhusus di dua tempat yang mulia. Jadi kalau Imam Romli tadi membahas dua hal ya, dua tempat yang mulia dan dua tempat yang kotor. Kalau Ibnu Hajar ini yang berbeda dengan Imam Romli hanya di dua tempat yang mulia saja. Kalau dua tempat yang kotor, mereka berdua bersepakat. Ibnu Hajar berpendapat atau memperbolehkan ya, Ibnu Hajar memperbolehkan memilih keluar dengan kaki kiri atau kaki kanan, terkhusus di tempat yang mulia tadi. Jadi ada dua tempat yang mulia, kemudian tempat itu sambung, dalam arti keluar dari tempat pertama sekaligus masuk ke tempat yang kedua. Itu menurut Ibnu Hajar, saat keluar dari tempat yang pertama itu boleh memilih antara kaki kiri atau kaki kiri atau kaki kanan. Jadi tidak ada aturan ya menurut Ibnu Hajar. Selain itu Ibnu Hajar juga menjelaskan, bila ada dua tempat, bila dua tempat itu ada yang lebih mulia, ya, jadi dua tempat yang keduanya mulia, tetapi ada yang lebih mulia, ada yang lebih mulia, maka menurut Ibnu Hajar disunahkan untuk mengutamakan yang mulia, mengutamakan yang lebih mulia. Jadi dicontohkan misalkan seorang yang masuk ke dalam Ka'bah, masuk ke dalam Ka'bah otomatis itu masuknya menggunakan kaki kanan ya, karena Ka'bah merupakan salah satu tempat yang mulia. Kemudian kalau keluar dari Ka'bah itu sekaligus masuk ke masjid ya. Jadi masuk Ka'bah itu disunahkan dengan kaki kanan dan keluar dari Ka'bah disunahkan dengan kaki kiri ya. Disunahkan dengan kaki kiri walaupun saat keluar dari Ka'bah itu sekaligus masuk ke masjid. Jadi menurut Ibnu Hajar lebih dimenangkan kemuliaan Ka'bah daripada kemuliaan masjid. Akan tetapi keterangan ini di dalam kitab Nihayatul Muhtaj Imam Romli tadi, bila ada dua tempat yang mulia dan salah satunya lebih mulia, maka menurut Imam Romli disunahkan menggunakan kaki kanan untuk masuk dan keluar. Jadi Imam Romli ini memperhatikan keduanya, masuknya menggunakan kaki kanan, keluarnya juga menggunakan kaki kanan menurut Imam Romli, karena beliau tidak memenangkan yang lebih mulia tetapi memperhatikan keduanya. Jadi perbedaan antara Ibnu Hajar dan Imam Romli di dalam pembahasan kesunahan mendahulukan kaki kanan atau kaki kiri ini di dalam dua hal ya. Yang pertama dalam masalah dua tempat yang keduanya kotor, dua tempat yang keduanya mulia ya. Dua tempat yang keduanya mulia, dan masalah yang kedua, dua tempat yang keduanya mulia dan kemuliaannya salah satu dari keduanya ini lebih mulia daripada yang lain.